ya, aku tahu kita tak banyak bicara. Kau jauh di sana, ku menyimpannya. Sayang, aku tahu kita tak banyak bertemu, namun hanya kamu yang ada di hati. Jangan sampai kau lukai hatiku. Aku resah lalui waktu tanpamu. Jangan sampai kau ragukan cintaku. Aku takkan membuatmu terluka. Tanpamu, jangan sampai kau ragukan cintaku. Aku takkan membuatmu terluka. Percayalah, jangan sampai kau lukai hatiku. Aku resah